dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah di sini Rasul Paulus mengajak jemaat-jemaat di Korintus, di Efesus di sana untuk berpikir. Katanya ya, di pasal 1 Rasul Paulus sudah membawa jemaat di sana untuk melihat bagaimana mereka percaya, dan ketika mereka percaya itulah mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka pada saat mereka bertobat dan percaya. Nah, kemudian ya, orang yang sudah bertobat dan sudah percaya berarti sudah ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Terlepas apapun juga perasaan mereka, sebenarnya bukan tergantung pada perasaan, karena yang penting firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi iman kita bukan disandarkan pada perasaan, tapi disandarkan pada firman Tuhan. Dan karena sudah bertobat dan percaya, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kemudian berkumpul membentuk jemaat, jemaat yang adalah tubuhnya, katanya. Jemaat yang adalah tubuh Kristus yang merupakan kepenuhan, ya, kepenuhan Yesus Kristus di dalamnya, ya. Jadi dipenuhi dengan Yesus Kristus, ya. Nah, jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua aspek dalam jemaat dan segala sesuatu dalam jemaat, ya. Jadi seluruh jemaat, kumpulan orang percaya, itu adalah tubuh Kristus. Nah, sekarang masuk di pasal 2. Rasul Paulus mau mengingatkan supaya tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang menyombongkan diri tentang keadaannya sekarang, tentang statusnya di dalam Yesus Kristus. Karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Betul, ya, kita semua sudah mati, ya. Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh sudah percaya, orang itu harus dapat melihat bahwa sebenarnya dia sudah mati. Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosanya. Begini, memahaminya adalah bahwa ya, kita ini sudah seharusnya sudah dimatikan. Karena kita berdosa, maka kita seharusnya sudah mati, gitu. Jadi kita ini adalah orang yang sebenarnya oleh pelanggaran kita itu sudah mati, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau seseorang dapat melihat ya bahwa dirinya sudah sungguh-sungguh sudah mati, ya, maka barulah dia itu sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini dikatakan bahwa ini sudah sungguh-sungguh mati. Kita harus melihat itu. Nah, sekarang kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa. Jadi sebenarnya ini ada kesalahan dalam koma dan lain sebagainya, ya. Nah, kamu dahulu sudah mati, tapi sekarang kamu hidup di dalamnya. Ya, mengapa dahulu kamu mati? Ya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, gitu. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang siapapun yang tidak mentaati Kristus, siapapun yang tidak di dalam Kristus, dia adalah seorang yang telah mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, dunia makin hari makin banyak orang durhaka karena ada roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kedurhakaan meningkat, ya, karena kasih kebanyakan orang berkurang, ya, jadi saling sebab menyebabkan, ya. Kalau karena kedurhakaan, maka orang jadi tidak mengasihi, dan tidak mengasihi akhirnya timbul juga banyak kedurhakaan. Jadi ini timbal balik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, dahulu, ya, penduduk di Amerika itu adalah penduduk yang sangat penuh kasih, sangat suka menolong, ya. Dengan jempol saja kita bisa keliling Amerika, yaitu taruh jempol di jalan begitu, biasanya mobil yang kosong dia akan mampir tanya kepada kita mau pergi kemana. Kalau satu arah dengan dia, maka mereka akan membawa kita di dalamnya. Ini sudah sebuah kesaksian, ya. Tetapi, ya, karena makin hari makin banyak orang jahat, ya, makin hari makin banyak orang jahat, jadi sekarang kamu taruh jempol di ini, unjukkan jempol begitu, enggak ada mobil mau berhenti lagi, ya. Jadi karena kedurhakaan, maka kasih orang menjadi berkurang. Nah, dulu sebelum peristiwa teroris di Amerika itu, airportnya itu paling ini, paling ramah dan paling enak, gitu. Orang yang check-in bisa masuk sampai ke dalam, dengan bahkan yang ngantar bisa sampai ke pintu pesawat, gitu. Bayangkan, ya, tahun 93, ya, tahun 93 saya pergi ke Amerika, ya, tahun 93 itu, tahun 95 waktu saya pulang, ya, itu dosen-dosen saya mengantar saya sampai ke pintu gerbang itu pesawat, ya, waktu itu begitu baik, begitu ramah. Wah, kalau sekarang, ya, saya baru pulang dari sana, saya melihat, waduh, luar biasa diperiksanya, ya. Ikat pinggang harus dicopot, sepatu harus dicopot, semuanya harus masuk ke dalam ini, ya, ke dalam ini sinar sinar ininya, ya, untuk periksa itu. Sampai bawa laptop-laptopnya minta supaya dinyalakan, ya, air minum semuanya, ya, tidak boleh masuk. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, benarlah apa yang dikatakan di dalam ini, ya, firman Tuhan ini, bahwa karena kasih kebanyakan orang menjadi berkurang, adanya di dalam Matius pasal 24 itu ada dikatakan begitu, ya. Matius pasal 24 ayat 12, ya, ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya. Betul, ya, karena kedurhakaan makin bertambah, dan iblis bekerja sedemikian rupa. Di sini katanya roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bayangkan, dia sudah bekerja ribuan tahun, nggak heran kalau sampai sekarang kedurhakaan sedemikian rupa, ya. Ada orang yang memaki-maki ibunya supaya ibunya lekas mati, ya, saya menyaksikan di televisi itu, ya, sedemikian rupa, ya, kedurhakaan sedemikian rupa. Nah, ayat 3 dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ya, ya, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi hidup dalam kehendak daging dan kehendak pikiran yang jahat. Rasul Paulus menyadari bahwa dulu dia termasuk juga di dalam situ. Dan kita semua ya, ketika kita di luar Yesus Kristus, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak kita, kepikiran kita yang jahat, hawa nafsu kita, ya, kita di luar Yesus Kristus, kita hidup di dalam kedurhakaan, ya, hidup di dalam kedurhakaan. Sekurang-kurangnya kita durhaka terhadap Sang Pencipta kita, ya, Pencipta kita yang di sorga di sana. Anda bisa bayangkan, Dia sudah menciptakan kita manusia, Dia sudah sedemikian rupa mengasihi kita, dan ternyata, ya, masih banyak orang yang tidak mengakuinya, ya, tidak peduli padanya sedikit pun. Jadi betapa durhakanya manusia, karena ada roh durhaka yang bekerja di antara manusia, ya. Manusia tidak peduli tentang penciptanya. Kalau dia tidak peduli pada penciptanya, ya dia juga biasanya tidak begitu menghormati, menghargai orang tua yang melahirkannya dan mengasihi serta membesarkannya. Dia tidak peduli akan itu, ya. Sehingga, ya, makin hari makin lengkaplah terekspresikan kedurhakaan manusia itu, yaitu hasil pekerjaan dari roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka itu, ya. Manusia di dunia ini makin hari makin durhaka. Nah, Rasul Paulus bilang memang betul, ya, dulu begitu, ya. Jadi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi dahulu kita mati, tapi sekarang Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar, ya, di dalam Yesus Kristus tentu, ya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita. Jadi, ya, kita hidup di dalam Yesus Kristus, ya, bersama-sama dengan Kristus katanya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita telah hidup di dalam Yesus Kristus. Kita telah dihidupkan, ya, bersama dengan Kristus. Maksudnya demikian, ya. Jadi ketika seseorang menyadari diri oleh pemberitaan firman Tuhan, menyadari dirinya orang berdosa dan dapat melihat bahwa dosanya itu harus dihukum, dan hukumannya itu adalah hukuman mati. Oleh sebab itu kita harus melihat bahwa karena dosa, karena pelanggaran, kita sesungguhnya mati, yaitu bahwa kita akan dihukum mati. Kita berdosa, kita melanggar, kita akan dihukum mati. Tetapi oleh kasih karunia Allah, oleh karena rahmat-Nya, Yesus Kristus datang dan dihukumkan di atas kayu salib menggantikan kita. Dan kita percaya kepada-Nya, kita mengakui diri kita salah, kita telah berdosa, kita menyesalinya, dan kita percaya kepada Yesus Kristus, ya. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya apa? Percaya Dia telah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Jadi, saya mengaminkan penyaliban Yesus Kristus untuk diri saya. Dia disalibkan bagi saya, dan sekarang saya hidup bagi-Nya. Itulah rahmat Yesus Kristus. Jadi, Yesus telah mati dihukum menggantikan saya. Saya kini hidup menggantikan-Nya. Jadi saya hidup bagi Yesus, Yesus mati bagiku. Nah, itulah sebabnya kita hidup, katanya. Kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, betul, ya. Akhirnya kita diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan pada hari yang ketiga sesudah Yesus mati bagi kita, kemudian Dia dibangkitkan. Dan Dia dibangkitkan, dan kita pun yang percaya kepada-Nya, yang menggantikan-Nya hidup sekarang di muka bumi, kita kalau mati pasti akan dibangkitkan. Dan pada waktu Dia datang nanti, kita tidak mati, kita pasti akan diubah tubuh kita menjadi tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, dan kita akan pergi bersama dengan Dia di sorga di sana. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Jadi barang siapa yang di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan, ya. Sepanjang surat Efesus ini pendengar akan menemukan kata di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Dia. Senantiasa demikian. Karena kita di luar Kristus, kita habis ya. Kita tidak ada apa-apa, kita binasa. Kita hidup, kita bisa masuk surga, kita bisa diselamatkan adalah jikalau kita di dalam Kristus. Dan bagaimanakah caranya kita di dalam Kristus? Yaitu dengan iman, ya, dengan iman. Di dalam Kristus kamu telah dibangkitkan, membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kita di dalam Yesus Kristus ini, di dalam Yesus Kristus kita dibangkitkan, kita diberikan karunia yang berlimpah-limpah. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita di dalam Kristus? Di dalam di pasal 1 sudah dikatakan, pada saat kamu percaya, pada saat kamu percaya, ya, bukan pada saat kamu dipilih. Ya. Kita dipilih di dalam Kristus, ya. Allah telah memilih Kristus dulu di dalam kekekalan. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam Kristus, dia masuk dalam pemilihan itu. Nah, inilah bagaimana cara masuk ke dalam Kristus, yaitu melalui percaya. Pada saat kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, dengan iman. Nah, di sini di ayat 8 dan 9 dengan tegas sekali dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi bukan oleh perbuatan, bukan oleh perbuatan, tetapi oleh iman. Juga bukan oleh pemilihan, ya, tetapi oleh iman, ya, oleh iman. Iman yang apa? Di dalam Roma dikatakan iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Bisa dibaca di Efesus pasal 1, di Filipi, sorry. Filipi pasal 1 ayat yang 27. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari berita Injil. Jadi harus ada pemberitaan Injil, kemudian timbul iman, gitu. Kita diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Pada saat kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan perbuatan, tetapi pemberian Allah. Iman itu bukan perbuatan, ya. Iman itu sikap hati, ya. Iman itu bukan perbuatan, iman itu sikap hati. Jadi sikap hati percaya, ya. Saya percaya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, bisakah orang menjadi berubah tidak percaya lagi? Oh iya, bisa. Jadi sikap tetap percaya itu, apakah itu perbuatan? Bukan, itu sikap hati, tetap percaya sampai akhir, ya, sampai akhir. Nah, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita tahu kita diselamatkan oleh iman, oleh percaya, bukan oleh perbuatan, tapi oleh percaya. Percaya itu bukan perbuatan, percaya itu sikap hati, dan tetap percaya sampai akhir, ya, tetap percaya sampai akhir itu bukan perbuatan, ya, itu sikap hati. Nah, bisakah sikap hati orang berubah? Oh ya, selagi masih tinggal di dalam daging, ya, bisa, ya. Orang bisa berubah percaya, bisa, ya. Ternyata banyak orang berubah percaya, bisa. Nah, oleh sebab itu kita perlu, ya, bersikap hati bertekun sampai akhir, percaya sampai akhir, ya. Di dalam Ibrani pasal 3, di dalam Ibrani pasal 3 ayat 14 bunyinya demikian. Ibrani pasal 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi harus berpegang sampai pada akhirnya, ya, sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita diselamatkan oleh iman, dan kita harus teguh di dalam iman sampai akhir, gitu. Bukan sampai separuh jalan, tapi sampai akhir, gitu. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, diciptakan di dalam Kristus Yesus maupun dari Adam dan Hawa, dan ketika kita lahir baru, kita adalah ciptaan baru. Kita ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, ya. Ciptaan baru di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, kamu adalah ciptaan baru, ya, kamu adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita diciptakan baru, ya, di dalam Yesus Kristus katanya, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk bersaksi bagi dunia ini, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, kita terlebih kita di dalam jemaat lokal, kita sebagai tubuh Kristus, kita bersaksi bagi dunia ini, kita apapun yang kita lakukan itu adalah dilakukan atas nama Yesus Kristus. Apapun yang dilakukan oleh jemaat, kita adalah di dalam Yesus Kristus. Kita membawa nama Yesus Kristus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus selalu sadar kita hidup di dalam Kristus. Apapun juga yang kita lakukan, ya, kita lakukan di dalam Yesus Kristus, ya. Kita lakukan atas nama Yesus Kristus. Nah, ciptaan baru, ciptaan oleh Yesus Kristus kita ini. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, sekarang kita masuk lagi dalam pembahasan kita, yaitu Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 di ayat 11 sekarang. Kita ada di ayat 11. Karena itu ingatlah, katanya, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk dalam kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Oh ya, betul ya, betul sekali. Kita ya, kita ini dahulu kita bukan orang Yahudi menurut daging, ya. Kita bukan orang Yahudi menurut daging, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bukan orang yang terhitung di dalam orang-orang yang mengenal Allah, apalagi umat Allah. Kita tidak, ya, tidak termasuk di dalam situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita di luar Allah. Kita ini bangsa kafir. Kita harus memahami itu, ya, bahwa kita sebenarnya kita ini di luar Kristus sama sekali, ya. Kita tidak ada mengerti kebenaran sama sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Efesus, ya, kalau secara daging, ya, memang kita jauh dari Kristus, kita jauh dari kebenaran, kita jauh dari Allah. Oleh sebab itu kita lihat di sini, ya. Di sini dikatakan orang-orang yang bersunat, mereka yang di dalam keyahudian, mereka yang masuk warga kewargaan Israel itu, ya, itu mereka dikerjakan, ya, katanya, yang dikerjakan oleh tangan manusia ke Israelan mereka itu, ya, itu yaitu melalui sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, mereka ini masuk dalam lingkup milik Allah waktu di zaman perjanjian lama. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini harus dapat difahami demikian, ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mau menyelamatkan manusia, dan Allah menetapkan ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran yang memelihara ibadah simbolik yang sederhana, yaitu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah janji mau kirim juru selamat. Sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik sederhana, yaitu menyusun untuk meja, disebut mesbah atau meja, dan disembelihlah seekor domba di atasnya. Sebenarnya ini mengingatkan manusia akan janji Allah untuk kirim juru selamat. Dan pada masa itu ayah ditetapkan sebagai imam, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran bagi keluarganya. Nah, kemudian ayah ini makin hari makin banyak yang kacau, sehingga keluarganya tentu tidak mengerti lagi mengapa mereka harus mempersembahkan domba, ya, mempersembahkan domba korban itu. Mereka tidak mengerti, dan sehingga banyak manusia hidup dalam kekacauan. Sehingga pada zaman Nuh, kita tahu manusia tidak lagi mengerti kebenaran dan sehingga hidupnya jadi bejat. Kalau manusia tidak mengerti kebenaran, manusia tidak hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka manusia akan jahat sekali sehingga perlu dimusnahkan pada saat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ya, Allah ingin membangun satu bangsa yang bertugas untuk menjaga kebenaran ibadah simbolik sampai yang disimbolkan tiba. Dan Abraham dipilih, dari keturunan Abraham akan didirikan satu bangsa. Keturunan Abraham bukan sembarangan keturunan, keturunan dari anak perjanjian, yaitu Ishak. Dan akhirnya muncullah bangsa Yahudi yang ya, ditetapkan Allah untuk menjaga ibadah simbolik, yaitu sebuah ibadah yang dipusatkan di Bait Allah. Dan bangsa Yahudi menjaga itu, menjaga sampai yang disimbolkan tiba. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu bangsa Yahudi pada waktu itu istimewa di hadapan Allah karena mereka bertugas sebagai pekerja Allah, sebagai petugas untuk menjaga ibadah simbolik yang diperintahkan kepada manusia. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya, kemudian ya, bangsa Yahudi di waktu-waktu tertentu mereka berfungsi dengan baik, bisa berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran yang baik, terutama di zamannya Daud dan Salomo ya. Tetapi kemudian ya, kemudian akhirnya apa yang terjadi, bangsa Yahudi sendiri menyembah berhala dan mereka gagal ya berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan fungsi bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran itu sampai kapan? Sampai Yohanes Pembaptis muncul. Kalau Anda baca di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 ya, Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 yang berbunyi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes katanya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 13 itu ayat yang kurang lebih ya, Matius pasal 11 ayat yang ke-13 berbunyi, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi hingga tampilnya Yohanes, ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus, lihatlah anak domba Allah, maka selesailah tugas bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena yang disimbolkan sudah tiba. Upacara simbolik selesai tugasnya. Kalau upacara simbolik selesai tugasnya, yang menjaga upacara itu pun selesailah tugasnya, gitu loh ya. Jadi upacara simbolik tidak diperlukan lagi. Nah, teman-teman kita dari gereja Advent harus memahami hal ini dengan baik ya, bahwa ibadah simbolik perjanjian lama selesai ya. Selesai fungsinya ketika yang disimbolkan itu tiba. Dan ketika ibadah simbolik itu selesai fungsinya, maka ya, maka petugasnya yaitu bangsa Yahudi yang menjaga ibadah simbolik itu selesai pula lah tugasnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, memang kalau dihitung begitu, dahulu kita tidak termasuk di dalamnya. Kita bukan bangsa Yahudi, kita bukan bangsa yang menjaga ibadah simbolik itu. Tetapi sekarang kita di dalam Yesus Kristus. Kita di dalam Yesus Kristus, kita penjaga itu ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam, tetapi sekarang katanya, sekarang ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh ya sudah menjadi dekat ya oleh darah Kristus. Nah dahulu kita jauh, sekarang telah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sebagai domba Allah yang sesungguhnya telah disembelihkan, telah disalibkan di atas kayu salib, dan barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa serta percaya bahwa Yesus sudah menggantikannya dihukum di atas kayu salib, maka kita termasuk sekarang kita adalah orang yang di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus sudah mati bagiku, sekarang aku hidup bagi Kristus. Jadi sekarang hidupku milik Kristus, aku menjadi milik Kristus. Nah sekarang kita menjadi dekat oleh Kristus. Dan sekarang ya, sejak Yesus Kristus datang, Allah tidak lagi berurusan dengan bangsa Yahudi karena tugasnya selesai. Dan sekarang Allah berurusan dengan setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, inilah umat Allah, umat yang Allah pakai untuk menjadi kesaksian baginya sejak Yohanes Pembaptis sampai nanti hari pengangkatan. Nah, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu mempersatukan orang Yahudi maupun non-Yahudi. Semuanya dipersatukan melalui darah Yesus Kristus. Jadi orang Yahudi pun sekarang mau masuk ke dalam jemaat, dia harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang yang seperti kita, orang kafir, bukan Yahudi, mau masuk ke dalam jemaat melalui bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, semuanya boleh masuk ke dalam jemaat. Tidak ada pemisahannya lagi. Dia merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, ya. Sebab dalam matinya sebagai manusia, nah, matinya sebagai manusia, Yesus Kristus itu tidak mati sebagai Allah, dia mati sebagai manusia, ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi melalui kematian Yesus Kristus sebagai manusia di atas hukum, di atas kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi begini, hukum Taurat yang mau menuntut kita, yang mau menuntut kita itu, ya, telah ditangkis oleh Yesus Kristus, telah diambil alih oleh Yesus Kristus. Jadi kutuk hukum Taurat itu dipikul oleh Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus telah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Jadi di dalam Galatia, kalau kita balik lihat di Galatia, Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, jadi Kristus telah melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk bagi kita. Ya, jadi kutuk hukum Taurat itu ditampung atau diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian kita, ya, yang percaya kepadanya, kita tidak akan dikutuk lagi. Kita akan tidak akan dikutuk lagi karena Yesus Kristus telah mengambil alih kutuk hukum Taurat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Yesus sudah melepaskan kita dari kutuk. Oleh sebab itu tidak perlu ada pendeta yang mendoakan Anda untuk melepaskan Anda, doa pelepasan segala macam itu dilaksanakan oleh orang yang tidak mengerti kebenaran dan diikuti oleh orang yang juga jauh lebih tidak mengerti kebenaran. Dan ada pendeta yang mengangkat dirinya hebat, dia bisa melepaskan manusia dari kutuk Allah, ya, mana mungkin itu, mana mungkin, ya. Jadi ini satu, kita mensinyalir ini, ya, di dalam pengajaran-pengajaran demikian itu ada unsur meninggikan diri dan ada unsur membangkangi Allah yang tersembunyi di dalamnya. Anda bisa bayangkan, ya, kalau seseorang bertobat percaya Tuhan Yesus, kutuknya belum selesai, mesti didoakan oleh pendeta baru selesai kutuknya, berarti betapa hebatnya pendeta itu, ya. Bahkan Roh Kudus yang sudah masuk ke dalam hati orang itu saja dianggap belum bisa menyelesaikan kutuk, mesti dia doakan baru kutuknya selesai gitu. Anda bisa bayangkan, ya, betapa hebatnya sebenarnya itu. Nah, ya, pembangkangan itu sebenarnya betapa hebatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita kan dikata, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh, ya. Jadi mendamaikan menjadi satu tubuh, ya, keduanya dengan Allah oleh salib, ya, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi akhirnya salib itu yang tadinya merupakan satu simbol kutuk, ya, menjadi tempat yang mengerikan. Bayangkan orang digantung di situ sampai mati, jadi mengerikan. Namun sekarang, ya, melenyapkan seteru pada salib itu. Jadi perseteruan antara manusia dengan Allah dilenyapkan. Salib akhirnya menjadi indah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dulu salib itu adalah sesuatu yang mengerikan. Tetapi sejak Yesus tersalib di atas kayu salib itu, lama-lama salib menjadi indah. Ya, salib menjadi indah karena apa? Karena orang Kristen mula-mula mereka ikat kayu, ya melintang, kemudian mereka berkata, di atas salib inilah juru selamatku, ya disalibkan bagiku. Lama-lama dari kayu, ya diganti dengan dari emas, dari perak, ya digantung di leher gitu ya. Akhirnya salib menjadi indah. Salib menjadi indah. Salib yang tadinya mengerikan menjadi indah. Mengapa menjadi indah? Karena Yesus tergantung di situ, menanggung semua dosa kita. Karena kita yang tadinya seteru Allah, kini menjadi anak-anak Allah oleh salib itu. Ya, oleh sebab itu iblis sangat benci pada salib itu. Padahal salib itu adalah lambang kasih Allah kepada manusia. Ya, lambang Allah mengasihi manusia, mengutus Yesus Kristus datang, disalibkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Ya, jadi betapa salib itu sebenarnya indahnya bukan main ya. Oleh sebab itu ya kita ya mengingat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, ia datang katanya memberitakan dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat ya. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yang jauh, kamu yang jauh, karena kita tadinya adalah bangsa yang tidak mengenal Allah sama sekali ya. Kepada mereka yang dekat ya, dekat di sini maksudnya adalah bangsa Yahudi, dekat ya. Tapi banyak di antara mereka dekat tetapi tidak mengenal Allah ya. Yang jauh malah sekarang mengenal Allah dengan baik. Oleh sebab itu ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita sungguh patut bersyukur. Kita yang tadinya adalah orang kafir, kita tadinya adalah penyembah berhala, kita tadinya adalah orang berdosa, kita tadinya adalah orang yang sungguh-sungguh jauh dari Allah. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Ya, Yesus Kristus datang mati di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia, dan di dalamnya termasuk dosa saya dan dosa saudara juga. Dan itulah sebabnya kita percaya kepadanya. Kita mengakui diri kita orang berdosa dan kita menyesali dosa kita dan kemudian kita mengaminkan apa yang Yesus buat di atas kayu salib untuk kita ya, untuk diri kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita patut bersyukur ya, kita diselamatkan. Yang kita patut syukurkan juga adalah Injil itu, Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan itu ya, dihantarkan kepada kita oleh orang-orang yang telah berkorban ya, oleh orang-orang yang telah menyerahkan dirinya, hidupnya untuk melayani firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh orang yang sudah diselamatkan, Anda pasti bersyukur ada orang yang mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau tidak, bagaimana firman itu bisa sampai ke telinga Anda? Bagaimanakah Anda bisa mendengarnya? Anda pasti sangat bersyukur atas ya usaha orang, atas kerelaan orang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya senantiasa menasihati orang Kristen. Jikalau Anda sungguh-sungguh sudah diselamatkan, ingat kata ini. Jikalau Anda sungguh-sungguh sudah diselamatkan, ya, maka, ya, maka kamu harus menyadari, ya, kita harus menyadari bahwa kita diselamatkan karena ada. Karena Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan kita, itu sudah pasti. Kemudian juga karena ada orang yang telah mengorbankan dananya, ada orang yang telah mengorbankan waktunya, ada orang yang telah mendoakan Injil, ada orang yang menyerahkan hidupnya untuk memberitakan Injil, ada orang yang telah rela mengorbankan kepalanya, mempertahankan kebenaran, sampai Injil tiba di tangan kita, sampai Injil didengar oleh telinga kita dan kita diselamatkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau benar-benar sudah diselamatkan, bukankah patut sekarang menjadi giliran kita, giliran kita untuk ya siap sedia untuk berkorban uang kita. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin ikut ambil bagian di dalam memberitakan Injil. Saya ingin ikut ambil bagian untuk pemberitaan Injil di radio berita klasik ini. Saya ingin ada bagian di dalamnya. Berkatilah saya akan memberikan persembahan supaya radio ini tetap hidup, supaya dana yang diperlukan cukup dan supaya Injil bisa diberitakan melalui radio ini kemana-mana. Nah, bisakah Anda berdoa demikian? Ya, kalau kita sudah mendengar Injil dan diselamatkan, sepatutnya sekarang ya giliran kita lah yang ambil bagian supaya orang lain lagi diselamatkan, supaya Injil didengar oleh lebih banyak orang lain lagi. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan untuk mendamaikan kedua pihak, kita sudah didamaikan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh maupun kepada mereka yang dekat, katanya. Karena ayat 18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, karena oleh dia kita kedua pihak, maksudnya baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, dua pihak ya, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita beroleh jalan masuk kepada Bapa karena Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Bapa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang memahami Allah hanya berkata gini, Allah itu maha kasih, gak mungkin orang dihukum ke dalam neraka. Jangan ngomong begitu. Ingat, Allah yang maha kasih, dia Allah yang maha suci ya, yang tidak mengizinkan dosa setitik pun menghampirinya. Jadi ingat loh, dia bukan hanya Allah yang maha kasih. Kalau dia hanya Allah yang maha kasih tanpa Allah yang maha suci, itu ngaco itu ya, ngaco itu ya. Jadi itu bisa tak bermoral sama sekali gitu ya. Kasih yang tidak bermoral, kasih yang tidak disertai moral gitu ya. Kalau Allah tidak, dia maha kasih, ingat dia juga maha suci. Nah, maha sucinya tidak bisa menerima dosa sedikit pun ya. Dan juga dia maha adil. Maha adil itu menuntut penghukuman. Nah, itulah sebabnya ya penghukuman dijatuhkan. Karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Maksudnya gini, Bapa yang maha kudus tidak bisa terima kita orang berdosa, biar dosa kita sekecil apapun, dan dosa kita harus selesai, dan Yesus Kristuslah yang menyelesaikan dosa kita, yaitu dosa dijatuhi hukuman, dosa dijatuhi hukuman selesai ya. Nah, karena Yesus Kristuslah kita beroleh jalan masuk menghampiri Bapa yang maha kudus ya. Kita menghampiri dengan kekudusan siapa? Bukan dengan kekudusan kita, dengan kekudusan Yesus Kristus ya. Ingat, dengan kekudusan Yesus Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah ya. Akhirnya setelah kita di dalam Yesus Kristus, kita bukan orang asing lagi. Sekarang kita adalah warga ya, kita adalah warga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Ini jemaat yang adalah keluarga Allah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi jemaat ya, jemaat adalah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi. Jemaat, jadi para rasul dan para nabi itu adalah fondasi jemaat ya. Nah, apa yang dimaksud dengan para rasul dan para nabi fondasi jemaat? Kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama adalah fondasi jemaat. Kitab Perjanjian Baru adalah kesaksian para rasul, dan Kitab Perjanjian Lama adalah kesaksian para nabi, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru dalam pembangunan jemaatnya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Ini menyinggung soal jemaatnya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Nah, para rasul dan para nabi itu fondasi ya, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, sekarang jemaat Allah, jemaat yaitu kumpulan orang percaya, itu tubuh Yesus Kristus. Tubuh Kristus Yesus itu bait Allah ya, itu bait Allah di dalam Tuhan ya. Jadi kita ini semua orang yang percaya, yang sudah bertobat, berkumpul menjadi satu di satu lokasi, ini adalah jemaat Allah yang hidup. Ini adalah bait Allah ya, bukan gedungnya tapi justru orangnya, karena Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi ya, orang-orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat kita percaya, di ayat yang di pasal 1 ayat 13 sudah dikatakan, ketika kita percaya maka kita telah ya menerima Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kita. Roh Allah diam di dalam kita, maka ya kita menjadi bait Allah. Karena Roh Allah diam di dalam kita, maka kita menjadi bait Allah. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita menjadi bait Allah. Nah, di dalam Dia kamu juga dibangun. Kita dibangun ya, dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah bertobat, dalam diri mereka ada Roh Allah. Allah diam di dalam tiap-tiap orang percaya. Jadi puji syukur kepada Allah, Dia rela memakai kita. Dia rela tinggal di dalam kita. Roh-Nya rela tinggal di dalam kita. Roh yang kudus ya. Roh yang kudus tinggal di dalam kita. Nah, kalau Roh yang kudus tinggal di dalam kita, nah itu akan membuat kita mencintai hal-hal yang bermoral. Itu akan membuat kita mencintai hal-hal yang kudus ya, karena Roh yang kudus tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu ya, orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, pastilah dia akan berusaha membangun karakter yang kudus. Membangun karakter yang kudus. Itulah sebabnya saya selalu berkata demikian, bahwa ya, agama yang benar di muka bumi ini adalah agama yang mendorong umatnya, adalah agama yang mengajarkan moral yang tinggi ya. Itu adalah yang berasal dari Allah. Mengapa? Karena Allah itu Maha Kudus. Allah itu Maha Kudus ya. Jadi umatnya, pengajaran dari Allah pasti mengajarkan standar moral yang paling tinggi gitu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kekristenan ada banyak denominasi ya, ada banyak gereja gitu ya. Nah, yang benar, yang Alkitabiah adalah yang apa? Adalah yang mengejar kekudusan, yang mengejar kekudusan. Baru kemarin saya ada menyinggung itu ya. Nah, bagaimana boleh itu di dalam gereja misalnya? Bagaimana boleh orang Kristen pulang, perempuannya pulang malam-malam gitu, alasannya persekutuan doa, apa reli doa, yaitu pulang lewat jam 10? Nggak boleh ya. Saya berkata kepada pemimpin pemuda, penginjil, pemimpin pemuda di gereja saya ya, anak putri kita, perempuan pemuda, tidak boleh pulang lewat dari jam 10 ya, untuk menunjukkan kepada tetangga-tetangga mereka bahwa mereka itu bukan orang-orang malam ya. Jadi dengar baik-baik itu ya. Dan tidak dibenarkan untuk ini ya, orang bayangkan ya, mereka doa semalam suntuk, saudara, doa semalam suntuk, laki perempuan berpegangan tangan doa semalam, itu tidak benar itu ya, itu bahaya sekali ya. Kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan baru. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, dan Roh yang kudus ini mengejar kekudusan ya, mengejar kekudusan dan mengejar kebenaran Alkitab ya. Kalau orang di dalamnya ada Roh Kudus ya, pasti dia mengejar kekudusan, pasti dia senang mendengar pengajaran yang mendorong orang untuk hidup kudus gitu ya. Bukannya mendengar apa yang saya katakan tadi lalu marah gitu. Nah ya, orang Kristen harus kudus ya, jangan sampai bikin malu ya. Jangan sampai bikin, jadi kita harus hidup kudus dan kemudian mengejar kebenaran ya, mengejar kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Alkitab ya, kebenaran yang logis, yang masuk akal ya. Bagaimana kita tahu satu pengajaran itu benar atau salah? Oh, sangat gampang, sangat gampang. Ada dasar ayat Alkitabnya enggak? Ada enggak? Nah, kalau ada dasar ayat Alkitab tidak boleh saling bertentangan. Nah, masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Jadi akal sehat dan ayat Alkitab, dua hal ini. Dua hal inilah yang menunjukkan bahwa pengajaran itu benar. Kita ada di dalam kebenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Rasul Paulus sudah mengajar sedemikian rupa kepada jemaat-jemaat di Efesus ya, sampai pasal 2 ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui tulisannya kepada jemaat-jemaat di sekitar Efesus. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, biarlah kami makin hari makin dan hidup kami makin kudus, sehingga kami menjadi saksi yang hidup. Dan kami sungguh, Tuhan, makin hari makin mengerti kebenaran, mencintai kebenaran. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.